Busana manika warna Pak Puspiteng Kutiono Miang Panjra Sarwo Renggeng Manik Noro Woto Ono Obro Prabanyo Sumira Kenyaring tejo liweran Lir Kilat sisiring tade Wimbo kekendam re Minging Katiuping Katiuping maruto separan mangambara kungas oh. sedeng siniwo. Moho Sri Subalinoto prasti stenge dampar kencono asri rengganing busono. Kuntrang sang regno iya iwang Bathara Tatra si ini wae Jumoyo Nalendra rumandika Nalendra rumandika Estungkoro manik jagat dewaku menggoto Patih Candrapati ora dadi kageting pamikir jeneng Isura banjur ingsun timbali maju ana ngarsane ingsun nuwun kawula tampi mawi tan kekalih pengendika dalem Kanjeng Diwajing ing rumentah dumateng abdi dalem. Sakdiripun Gustina Tagung lenggah wonten dampar kencana istanipun ingin abdi kepatihan samun sumadya marak sowan wonten abdi antara kejawi saking menika keparwa ngaturaken pabekti mugi kunjuk wonten ngandhapa dumawantu-wantu eunun banget panariman ingsun sira ngaturake sungkem ora liwat lumuntring pangastuti tinggal tampanon. Dat kawanting kucing weni rum sepos randuning badan kula suwun mugi dados nora daging kayuanan. Senajan abdi tumenggung semunugo pepak kabeh para wadya bolo ing padha ngadhep ana ngarsane ingsun bocah katemenggungan. Menawi Kanjeng Diwaji ndangu dumateng ing abdi dasar kula sakderepun Gustina Tagung lenggah istunipun sedaya para manggalan ing praja samun sumadyo ngadhep wonten abdi antara. Malah kathah para kawula dalem dedak marang Siti Sewu ingin sami ngaturaken bulu bekti saha glondong pangarep-arep. Kunjuk ngersa dalem Kanjeng Diwaji. Tak tampa kanthi ledyaring pamikir mracinani yen to kabeh para kawula kena kinarya ruwang embat watang butung ngejum kumpul ruwet. Sakubaring pepanggihan pangastutiku enggal wratakno marang kabeh para wadya bolo. Kula nuwun kula suwun kali sanget mugi hangayom menika katentreman sik kadarmanipun Kanjeng Diwaji mengkono. Patih, kula nuwun wonten paring adawuh sinuwun. Aduh tak cerake cerak tak mraketake. Ora ana liya mung jeneng sira ingkang kudu tak jak ngembat watang putung ngejung kumbul ruwet ya ngrembug jroning kraton uga sak jabaning negara mriki. Nulajeng kula cadhung tangan kekalih dawuh timbalanipun Kanjeng Diwaji kejaba sangka iku gandeng kananing kraton kang wektu iki bisa tata titi tentrem. Songko bungaing pamikir ingsun karono rikolo semono ingsun bisa mungkasi gawi nyirna akhir tuning kalangan Suraloyo ya rikolo jaman matine Prabu Maisa Suro lan Patih Lembu Suro sakwadya balani. Banjur ingsun pinaringan triman widodari ya gustimu Kanjeng Ratu ingkang wektu iki minangka dadi swing para putri angesui kabeh prawanudya ing kukuban kraton Guwa Kiskrendu. Diajeng Dewi Tara ya Utara Kasih. Ri anggone bebrayan angladene isun wis rada sawetara suwi kabukti sangka keparinge jawata pinaringan sih dina iki sembahmu wis angger bini. Wadalah, wis syukur binagise. Meracinan yen to tulus lair batos Gusti kula Kanjeng Ratu anggenipun angladosi Gusti kula sinuwun ing Wukis Krendu Patih Candrapati. Kejaba sangka iku banjur ana gegambaran pikir ingkang anglambrang. Awit rikala uncatku sangka ing kraton Pancuran Manik bebarengan karo adikku si Guarso. Iya Sugriwa Tri. Ora ana liya kang kinaro jalaran padha perebutan. Pusaka kang aran Cupu Manik Astagina. Nampa sapudhani jawata kang mbok menawa minangka kang geneping sejarah lalakonku satemah aku karo adikku padha Dewasraya onong Sendang Malik rupa iya Sendang Siwah Dirja. Satemah salah kedaden kaya mengkene wujudku. Prastiyaku karo Siadi duk rikala semana sebaya mukti sebaya mati pisah karo wong tuwa bebarengan ayo padha prihatin mukti ya aku karo adikku upama kebajute tiwas aku karo Sugriwa. Dari emane eman banget mung lantaran sing Bathara kang pinaringake marang aku ya Gustimu Kanjeng Ratu ing rikala semana diparingake karo aku tekan tundone dadi lantaran pisahku karo adikku Sugriwa. Saengga seprene embuh ana ngendi bocah iki ingsun utusan marang para kawula supaya ngrambu-rambu nglacak marang adikku ana ngendi cumandhake sing perlu bakal tak rangkul tak jak bareng mukti tak jak bareng ngenyami kamukten nyekel pangwasaning praja. Ewa semono durung ana pekabaran mengkono pati. Leng-leng ramyang kang driya liriwang candra kata wengan sumu ing kias ler katuridan kelimut kapiatan ing rujit Driya manawung kekunging yuwang wisesa menapa pambukanipun dinya namung karana ingkang rayi Gusti kula Kanjeng Ratu lajeng kangge jalaran pisahipun Gusti Nata Agung kan ingkang rayi Raden Guarso. O jeneng sira durung uninga iya dereng mangertos ini rikala mateni Prabu Maesa Sura lan Pati Lembu Sura dheweke ingkang cumentaka bakal sagu mateni tak ujo supaya maju peperangan mlebu ana ing telenging guwa usaha tekaning ndata dheweke kalah. Sak banjuri ingsun ingkang tumandang nangis sak jurun ingsun tumandang wis suka paweling marang adiku wigatekno ilining banyu guwa yen banyu mili abang nggambarake yen maiso suro busuro mati nanging yen banyu mili putih pun kakang ingkang mati yen to mengkono kedadean banyu kang mili putih guwa tablegen tekaning doto karena ingsun nyekel sungune maiso suro lan busuro tak dukumbo pecahing mestoko satemah nimbulake banyu mili abang karo putih tanpa nganggu diteliti luwih dhisik satemah guwa ditablek dianggep yen ingsun mati sampyuh wusana banjur ingkang nyadong ganjaran adiku Sugriwa sawise dewa analiti terang yen to ingsun ingkang bisa mungkasi gawe wusana banjur tetep diajeng Dewi Tara dipasrahke marang ingsun satemah onong kuno jalarane adiku Sugriwa ora akur karo aku. Wah. Barang sepele tadi gawe. Yang dipunteliti janipun mboten sepinten namung urusan wanudya. Ngantos dados pisahipun antawisipun kadang kalian kadang iya kaya mengkono kena diparibasake senyari bumi sadumuk batuk. Dari ewa semuanya pancen dasari diajeng Dewi Tara tak rembugi mengko gelem ngladeni karo adiku songko tulus lahir tulising batin aku rilo diajeng Dewi Tara bakal winengku marang adiku Sugriwa ning kocapane nggih sae mboten sae monggo sing ana kedadian iki sing tuwa ngrebutake adine lah kok tadi malah kosok balen. Mugo wonten ngriku menika awonipun dadi malah kosok wangsul ya wis ora dadi apa. Ya muga-muga jawata maring ana eling adiku Sugriwa yen panjenengan kepengin palakrama trima ora duwi pertimbangan diajeng Tara supaya milih widodari milih putraning Narendra meduning putraning Pandita aku saguh anglabuhi sing nganti paripurna mula ora ana alane nyebaro para wadyabala enggal telitinen lan golek ana yen ta wedi matur mengko tak perpekane dhewe ana ngendi jumondhoe adiku Sugriwa pun kasinggihan sinu dining utamaning nata pirbudi bawa leksana sono mangkono aku ngenyo paring dono anggek ganjar saben dino liring kang berbudi netepi pangandiko Rikala semono sang Subalinata estri mana arso dahu marang sedaya para abdi tinanggenah angupaya kang rayi Raden Guarsa ya Raden Sugriwa ing tangsa kendran datang kersa sesrawungan marang kadang werdo songko kamanganing penggalih satemah tri pandurat tan keparang medaring sabdo tembung tri wilangan telu pandurat pengendikan tigang pengendikan datan kodeng lati kesaru gegering jobob yang ngarso tangeping wuri berging paswanan yento ono tamu kang wesuan mancat ponceliting longos tinggil binaturoto kaya ngopo gembirane sang Subalinata tetela yento nyemanjing ing tinggil binaturoto kang rayi Raden Guarsa keparang lu cita indri yutah dei kakang Subali aku teko Sang Noro Pati Tata Kaping Prawan Nono kang kuciwo raras raras rumeseping dri wonten paring dawuh sinuwun. Aduh rumangsa lega atiku. Ora kanyono-nyono sing tak arep-arep sing kudu tak goleki malah bisa eling bali karepe dhewe. Aduh matur sembah nuwun sang. Lajeng kula aturi nimbali keng rayi sinuwun. Iya. Adiku di bocah bagus. Sugriwo sakwise prayoga lenggah podo Basuki Dimas Guwarso. Yen ora slamet ora tekan kene aku. Mestine aku bali rak slamet. Ola yo. Kakang si bali podo waras. Ya pamujimu kaya ora ana siji apa. Syukur. Urip kepenak ndek bojomu ngono. Aku mono ya seben wong tekate aku ra dibojo sak paran-paran. Dadi wong ra duwe. Kula ngaturaken pangabekti Raden. Tak trimo. Kowe pati ngaturake bekti karo aku. Ih, kesinggian. Wong yen jumeneng ratu ya sandangane mompyor. Pati yo ganteng aku mono dadi wong enom. Tekate wis dudus dulur kakang Subali, buktine ora ana sing goleki karo aku. Lho mengko dhisik. Aku utusan para kawula tak rewangi nglebur laku njalak peningal. Ngurbanake kawula kang upaya yayi nanging durung ana ketemu. Sing do goleki ku sing cenanangan ra weruh. Apa aku nyepak-nyepak kok? Sawise prayoga yayi kasinggian banget tumraping jawata paring sing marang pun kakang mula dina iki Yayi Sugriwa gelemo ayo tak jak mukti bebarengan nyekel pangwasaning praja yen to perlu tak lenggahke jampar pun kakang sing ngembani sing dadi ratu Dimas Sugriwa. Ratu ki panganan apa dadi ratu lan dibujo ya kecurut ora dadi ratu dibujo ya sukses kok dadi ngendika sing kaya mengkono. Lire mengene kakang. Aku sakjerone kagol bakal kepingin duwe bojo Mbak Ayu Tara Kasih. Seprene aku ora kepingin mukti. Iki tekaku perlu bakal mungkasi rembug. Mingkari kakang Subali tresno karo aku apa ora? Iya kudu tak tresnani. kowe karo aku urip rikala masih timur ditinggal sedo Kanjeng Rama, urip ingin kedarang-darang, urip ingin nelongso diliwangi prihatin, ing wektu iki bisa nampa kamukten. Ayo bebarengan mukti marang pun kakang, tuh tulus lahir tusing batin katris naku marang Yayi Sugriwo. Yen panjen kowe tresno karo aku, negoro iki lenggaono, aku saguh ngembani, tak dadekke ratu, nanging Mbak Ayu Tara Kasih tak peke. Yen kakang Sibali ora rilo Mbak Ayu dadi bojoku, ateges kakang Sibali ora tresno karo aku. Mengko dhisik to, Di. Upama to gelemo Mbak Ayumu ngladeni marang Yayi Sugriwo wis dek rikala semono. Saknyatane Mbak Ayumu Tara Kasih tak paring dawuh supaya ngladeni Yayi, nanging dheweke tansah mengkak-mengkok ora gelem. Ora gelem nek mergo ajani. Tak gambarke wong ngulungake manuk dulunge nggon sirah digendoli nggon buntut. Amung sok lakono manuke gelem tak melu aku. Nek panjenengan tak ulungke los, manuke terus tak gowo. Lah kok ngulungke ya ragu-ragu. Upamane pun kakang maringake Mbak Ayu dadi pertimbanganmu dina iki saya kedhuwung meneh. Malah prayoga kowe kepingin bakal palakrama tak palakramake. Apa putraning pendhita apa putra ratu? Mbok ya putra dewa pisan tak rewangi ndeku-ndeku saguh pun kakang lamarake. Lirih upama Mbak Ayu dadi pertimbanganmu wis keciwon Yayi. Kejaba iku